cinta tercinta jalinan asmara yang tak mungkin dipisahkan, tak mungkin diubah, tak bisa ditunggu siapapun. Begitupun juga janji kita berdua yang sehidup semati, tak peduli semua ini kan terhalangi. Cinta mati dua sejoli, jangan pernah kau ingkari janji cinta ini, karena semua ini terpatri di hati. Oh indahnya dunia saat ku rasakan kau kacuh bibir manisku sayang. Saksi cinta mati dua sejoli, jangan pernah kau ingkari janji cinta ini, karena semua ini terpatri di hati. Oh indahnya dunia saat ku rasakan kau kacuh bibir manisku sayang. Jangan pernah kau ingkari janji cinta ini, karena semua ini terpatri di hati. Oh indahnya dunia saat ku rasakan kau kacuh bibir manisku sayang.